Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira, amma ba'd. Bismillahi ta'ala wa bi'auni. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Sebelum kita melanjutkan penukilan aqwalus salaf terkait masalah al-ikhlas, seperti biasa, siapa yang membaca? Yallah, al-babal. Karena hijratuhu yusibuha ahsan, jazakallah khair. Athani, yallah. An amiril mu'minin ahsan, jazakallah khair. Al-thalif, yallah. Hasan. Al-Thalif. Sudah baca? Belum? Ya Allah. Bismillah. Sami'tu Rasulullah. Jazakallah khair. Satu lagi. Adlin, yallah. Ahsan, jazakumullah khair. Baik, kita lanjutkan dengan apa yang dinukilkan menukilkan ucapan aqwal dari para ulama rahimahumullah. Ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan fallahu yuhibbu min 'abdihi, Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hambanya, an yujammila lisanahu bisidqi, untuk menghiasi, memperindah lisannya dengan kejujuran. Wa qalbahu bil ikhlas, dan kalbunya dengan keikhlasan. Wal mahabbah, rasa cinta. Wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu yanub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkul, dan tawakal. Begitu pula ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang lainnya dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Kata beliau, wal mukhlisin, dan orang-orang yang ikhlas, athyabun nasi aishan fi hadhi dunya, manusia atau orang-orang yang paling baik kehidupan di dunia ini. Al-mukhlisin athyabun nasi aishan, dia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Yasunuhullah, Allah akan menjaga dia, Allah akan arahkan dia. Hadzal mukhlis. Maka kehidupannya athyabun nas, paling thayyib, paling nikmat, tenang. Nah, kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, faman 'amila khairan ma'al makhluqin, barang siapa yang berbuat baik kepada makhluk, sesama makhluk, sawa'an kana al makhluq nabiyan, baik makhluk tersebut adalah seorang nabi, atau rajulan salihan, seorang lelaki yang salih, au malakan minal muluk, atau salah satu penguasa, au ghaniyan minal aghniya, atau orang yang kaya, fahadhal amil lil khair ma'murun bi ayyaf 'ala dhalika khalisan yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala. Maka yang melakukan kebaikan tersebut, al-amilil khair, yang melakukan amalan kebaikan tersebut, diperintahkan untuk melakukan hal tersebut, kebaikan tersebut, khalisan, ikhlas. Ya bertagi bihi wajah Allah, yang dia harapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. La yatlub minal makhluqi jazaan, dia tidak meminta dari makhluk tersebut jaza, balasan. Berbuat baik mengharapkan dibalas, tidak demikian mukhlis. Jazaan, wala du'aan, wala ghairuh. wala ghairahu. Tidak meminta jaza balasan, tidak juga mengharapkan meminta untuk didoakan ataupun selain itu. Dan ini sering terjadi baik disengaja maupun tidak. Yang demikian, ketika kita berbuat baik, melakukan kebaikan kepada saudara kita, siapapun itu, kita mengharapkan balasan dari dia. Baik itu balasan dengan hal yang setimpal atau dengan doa dari dia. Bahkan tidak jarang ketika seorang itu memberi kepada orang-orang yang berhak, misalkan dari fuqara wal masakin, ketika dikasihkan, jangan lupa ya, doakan saya supaya sehat. Misalkan dalam kondisi sakit ini, jangan lupa ya, doakan saya sehat. Atau doakan ya, supaya rezekinya lancar terus. Terjadi yang seperti ini. Memberi, mengharapkan balasan. Doa, minta didoakan, jangan lupa doanya. Atau dia mengharap balasan. Ketika memberi, mengharap dibalas gak ya ini ya. Misalkan memberikan sesuatu, memberikan hadiah, atau mengantri makanan misalkan. Ngasih itu dengan harapan jaza ada balasan nanti. Nanti dia terbalik ini. Ada balasannya nanti. Nah, al-mukhlis la yuridu bidzalik. Orang yang ikhlas tidak mengharapkan itu. Ngasih ya ngasih. Khalas. Selesai. Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas. Tidak mengharapkan la yuridu jaza dari yang dikasih. Nah, maka ini perlu kita koreksi bersama. Kita introspeksi diri. Nah, ketika memberi, ikhlaskan niat karena Allah dan jangan kita berharap untuk mendapatkan jaza dari orang ini. Jangan mengharapkan dapat doa dari ini. Jangan. Jangan mengharapkan itu. Dia mendoakan, alhamdulillah. Mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan. Wa iyyak. Maka jangan kita sampai seperti ini. Yang seperti ini saja jangan dilakukan. Apalagi sampai sudah ngasih kemudian ngundat. Ini lebih buruk lagi. Tidak diperbolehkan. Sudah ngasih. Terus berapa tahun kemudian, berapa hari kemudian. Ternyata dia tersakiti dengan temannya tersebut, dengan keluarganya tersebut. Ngundat, kamu dulu pernah saya kasih. Kamu dulu pernah saya beginikan. Kamu dulu pernah. Alhamdulillah. Tercela yang seperti itu. Maka itu menunjukkan dia tidak ikhlas dalam amalannya tersebut. La yukhlis. Fanasallallahu assalamu al-afiyah. Kemudian barakallahu fikum. Disebutkan dari sebagian para ulama ussalaf, mereka menyatakan al-mukhlis man yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Seorang yang mukhlis itu yang bisa merahasiakan kebaikannya sebagaimana dia bisa merahasiakan sayyi'ahnya, kejelekannya. Dia bisa berbuat baik, otomatis ketika seorang melakukan kejelekan yang masih punya haya, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tentu kesalahan, pasti dia akan merahasiakannya. Dia akan terang-terangan, dia akan menutupi. Bahkan bicara kepada orang terdekatnya pun tidak akan disampaikan kalau saya telah bermaksiat seperti ini. Nah, maka al-mukhlis sama. Adalah yang mereka yang bisa merahasiakan kebaikannya. Nah, tidak kemudian setelah melakukan hasanah wahidah kemudian melakukan kowar-kowar cerita ke sana ke sini berbangga dengan apa yang dia lakukan. Nah, bisa melakukan satu kebaikan sudah disebarkan cerita ke sana, cerita ke sini, berharap orang lain tahu, berharap yang di sana dengar dan seterusnya. Yaktub hasanatu, dia rahasiakan kebaikannya. Jangan pamer dalam beramal. Nah, kecuali misalkan ingin memotivasi dengan dia bisa menjaga keikhlasannya. Dalam keadaan-keadaan tertentu seorang yang dipandang itu perlu terkadang melakukan satu amalan terang-terangan agar menjadi contoh buat yang lain. Nah, keluar dari pembahasan itu, bukan itu yang dimaksud. Nah, amal-amal kebaikan yang kita bisa kerjakan, kita rahasiakan. Nah, tidak perlu kita pamer-pamerkan. Kalau enggak ada gunanya apa? Apa yang kamu inginkan dengan kamu menyampaikan berita seperti itu kepada orang lain? Pujian? Sanjungan? Atau agar orang itu takjub dengan kamu? Merasa kami orang yang hebat, yang Masya Allah, ibadahnya banyak, hasanahnya banyak, dan seterusnya. Apa? Naktum, kita merahasiakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah. Berkata salaf yang lain, Sahal Ibn Abdillah, kata beliau, laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqu min al-ikhlas. Kata beliau rahimahullah, laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqu min al-ikhlas. Tidak ada bagi jiwa ini sesuatu yang paling sulit dari masalah ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena ikhlas ini di dalam jiwa ini tidak ada nasib, tidak ada bagian. Nah, maka susah dan sulit. Sebagaimana perkataan Yusuf Ibn Husain rahimahullahu ta'ala, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling besar, termasuk di antara yang paling besar adalah dalam urusan dunia ini adalah masalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi. Berapa kali saya sudah berusaha untuk menghilangkan riya' dari hatiku. Berapa kali saya sudah berusaha untuk menghilangkan riya' dari hatiku. Wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar. Seakan-akan dia ini tumbuh dengan warna yang berbeda lagi. Sudah berusaha di sini dihilangkan, hilang, muncul dari yang lain lagi dengan warna yang berbeda. Berusaha dilawan lagi, hilang, muncul lagi dari tempat yang lain. Selalu begitu. Makanya najtahid, kita bersungguh-sungguh. Ini ulama saja merasa susah dan sulit bagi mereka. Belum mereka adalah orang yang luar biasa. Apalagi kita. Ilmu pas-pasan, amalan juga pas-pasan. Nah, iman naik turun, bahkan mungkin sering turunnya. Bagaimana kira-kira? Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, "Idza akhlasal 'abdu," apabila seorang hamba itu ikhlas dalam amalannya, "inqata'at 'anhu kathratul wasawis wa riya," akan terputuskan dari dia. Kathatul wasawis, banyaknya rasa was-was dan ria. Kalau dia mukhlis, terputuskan ini. Enggak banyak was-was, enggak ria. Dengan berapa? Tentu dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mukhlis, sanahullah. Allah akan jaga, Allah akan lindungi. Fadhal. Yang punya jemuran. Allah musibana akhlan. Baik. Diriwayatkan dari Ali bin Husain, beliau rahimahullahu taala suka memberi apa artinya kebutuhan-kebutuhan warga. Tapi di malam hari, mungkin kalau sekarang kan ngasih beras, ngasih minyak, kebutuhan-kebutuhan pokok di malam hari depan pintu sudah tinggal. Tapi orang-orang enggak ada yang tahu siapa yang ngasih ini. Kapan diketahui setelah beliau meninggal rahimahullah. Enggak ada lagi yang ngasih seperti itu. Maka ahlul Madinah ya'ishun, mereka dulu hidup la yadrul min aina kana ma'ashuhum. Dan enggak diketahui dari mana pendapatan mereka. Kok masya Allah. Namun falamma mata Ali bin Husain, ketika Ali bin Husain meninggal, faqadu, mereka kehilangan dari apa yang biasa mereka dapatkan. Enggak diketahui ketika masa hidupnya siapa yang ngasih. Enggak kemudian bicara, kamu dapat enggak tadi malam? Apa? Masa enggak dapat sih? Itu di depan pintu. Oh iya, alhamdulillah. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya, masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak seperti itu beliau, rahimahullah. Faqadu, mereka merasa kehilangan. Sama seperti Abu Hamzah. Abu Hamzah Tsamali, kana Ali bin Husain, kata beliau tentang Ali bin Husain ini, yahmilu jirab, membawa jirab. Jirab itu kantong dari kulit, wadah dari kulit. Al khubus ala dhahri, membawa al jirab ini tadi diisi dengan khubus, roti, makanan orang sana. Nah, dibawa di punggungnya bil lail, malam hari. Fayatasaddaqu bi, kemudian dibersedekah. Nah, kata beliau rahimahullah wa yaqul, dan dia menyatakan inna sadaqata sir tudfi'u ghadabar rabbi azza wa jalla. Bersedekah dalam keadaan sir, rahasia. Nah, kanan memberi, kiri tidak tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tutfi'u ghadabar rabb, meredam kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Faya subhanallah, bagaimana mereka berusaha menjaga ikhlas ini tadi. Karena memang ikhlas itu berat, sangat-sangat berat. Luar biasa. Nah, kita sudah menepis, tumbuh lagi dengan yang lain. Seperti kata Al-Imam Yusuf Ibn Husain rahimahullah, yang butuh launan akhar, tumbuh lagi dengan warna yang lain. Nah, dan coba perhatikan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ucapan yang ma'ruf dari beliau. Beliau berharap annal khalq, makhluk ini, manusia, mempelajari ilmu ini. Ilmu yang beliau sampaikan. Ilmu yang dari beliau. Beliau berharap orang itu bisa belajar dari ilmu beliau. Tapi alla yansiba ilayya harfun minhu. Tetapi beliau tidak suka untuk dinisbatkan kepada beliau ilmu tersebut walaupun satu huruf. Berharap manusia belajar, mendapatkan dari ilmu yang beliau sampaikan. Tapi beliau tidak suka dan tidak mau, tidak ada harapan, tidak berharap ilmu itu disandarkan kepada beliau rahimahullah walaupun satu huruf. Ya subhanallah. Bagaimana keikhlasan beliau rahimahullah menjaga keikhlasan. Adapun mungkin kebanyakan manusia, bahkan dari kita saja, terkadang mungkin kita pernah menyampaikan sesuatu, kemudian ada orang yang lain menukilkan dari kita, gak mengakui kita sudah tersinggung. Ini kan saya yang berbicara. Saya pernah cerita seperti ini, kok dia gak menukilkan, gak menyatakan dengar dari saya ya. Tersinggung. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Berharap manusia belajar, mendapatkan ilmu dari beliau, tapi tidak mau kemudian ilmu itu disandarkan kepada beliau, dinukilkan dari beliau walaupun satu huruf. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Berkata juga dinukilkan dari Amr bin Qais. Beliau aqama Amr bin Qais 20 sanah saiman. Beliau rahimahullah melakukan puasa sunnah tentunya selama 20 tahun. Allah alam, puasa sunnah apa? Apakah puasa sunnah Senin Kamis atau Dawud? Al-Muhim puasa sunnah 20 tahun. Ma ya'lam bihi ahluhu. Keluarganya enggak tahu kok dia itu puasa. Wallahu alam bagaimana caranya? Bagaimana sahurnya, bagaimana bukanya? Baik, sebelum kita akhiri majelis ini, ada sedikit hal yang mungkin perlu diingatkan dan disampaikan untuk sebagai perhatian bagi kita semua, tulab dan kita, terkait masalah sholat, terkait masalah sholat, terkhusus dalam gerakan sholatnya yang dimaksud. Nah, fabarakallahu fikum. Terkadang tanpa disadari gerakan yang kita lakukan dalam sholat ini ternyata masih belum sesuai atau belum sempurna. Nah, terkhusus dalam masalah takbir. Dalam masalah takbir, kita tahu posisi takbir yang benar bagaimana? Di pundak atau di telinga, iya kan? Takbir Allahu Akbar atau di telinga Allahu Akbar. Terkadang ya mungkin lupa, atau mungkin ya jangan sampai waliyadzubillah karena al-kasl, karena malas, sehingga takbirnya cuma di perut. Ngangkatnya cuma seperut atau cuma sedada. Asal takbir, yang penting takbir. Enggak benar ya seperti ini. Ini sholat, ibadah. Sesuai gerakannya. Jangan yang penting takbir. Bagaimana posisinya seperti ini? Telapak menghadap ke kiblat. Nam Allahu Akbar. Bukan begini. Ya, bukan begini. Seperti ini. Terutama kapan? I'tidal. Ini sering terjadi. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang penting angkat. Rabbana wa lakal hamdu. Ini enggak benar. Mungkin karena lalai, mungkin karena lupa, atau mungkin pikirannya kurang fokus. Nah, dan jangan sampai karena al-kasl. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik, ketika mereka mendirikan salat, mereka bermalas-malasan. Malas bukan hanya mendatangi masjidnya, bukan mendatangi untuk salatnya, gerakannya pun juga malas. Enggak kayak orang enggak niat. Yang penting saya sholat, selesai, halas. Lah, enggak demikian. Perlu diperhatikan gerak-geraknya. Ini penting. Kemudian juga yang kedua, dalam posisi ketika menggenggam, ketika bersedekap. Tulab terkhusus. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Terlebih lagi mungkin subuh, karena mengantuk, karena sampai seperti ini. Untuk mengganjal pada ngantuk. Biar gak jatuh tangannya. Ini sholat. Kita sedang menghadap Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus serius sholatnya. Jangan seperti ini. Atau begini. Sesuai dengan yang disyariatkan, yang dituntunkan. Nah. Ini penting. Atau ketika sujud. Allahu a'lam adakah apa tidak. Cuman terkadang ini sering terjadi. Tangannya seperti ini. Begini posisi tangannya. Enggak sempurna begini, enggak turun seperti ini. Tapi begini. Enggak rata. Sedangkan sujud apa? 7 anggota badan, 7 anggota tubuh harus menempel. Ini enggak sempurna seperti ini. Berarti setengah telapak tangan ini. Bukan telapak tangan, tapi setengah. Intabih. Hati-hati. Nah, kemudian juga dalam masalah yang lainnya, dalam menggerakkan bibir, mulut, ketika sedang baca Al-Fatihah. Terkadang mungkin karena malas atau ini pikiran gak tahu kemana, diem aja. Ini bagi yang berpendapat wajib, Al-Fatihah. Diem. Ketika ditanya, baca Al-Fatihah, baca. Kok gak gerak dalam hati? Ini gak disebut dengan membaca. Membaca itu mulutnya bergerak. Baru membaca. Jadi hati-hati. Ketika baca Al-Fatihah, bergerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Bukan diem. Ini gak baca namanya. Hati-hati. Nah. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan juga yang terakhir terkait masalah makmum misalkan. Dalam keadaan posisi makmum. Imam ketika takbir atau i'tidal, ruku', sujud, kita sebagai makmum harus tenang, sabar. Jangan geruduk langsung ngikutin gerakannya imam, bilang kadang belum sempurna. Terkadang itu refleks. Ketika imam sudah mengatakan Allah, itu sudah langsung gerak. Itu terkadang seperti itu. Terlebih lagi ketika ruku' sujud, Allahu Akbar. Mungkin imamnya takbir dulu baru gerak. Itu biasanya riskan makmumnya langsung gerak juga. Padahal belum sempurna sujud ini imam posisinya. Hati-hati. Bisa masuk mendahului imam. Atau bisa masuk dalam kategori menyamai, hampir membalap. Balapan sama imamnya. Hati-hati. Semuanya salah. Semuanya juga bisa membatalkan sholat. Dan berdosa. Kalau dilakukan dengan sengaja. Hati-hati. Tunggu, tenang, sabar. Sampai imam sempurna suara dan gerakannya. Sami'allahu liman hamidah. Misalkan seorang itu ruku', dia mengucapkan. Ada yang berpendapat seperti itu kan. Mungkin imamnya membaca sami'allahu liman hamidah, baru dia bangun. Tunggu si makmum sampai imam ini sempurna berdiri. Baru makmumnya ikut berdiri. Jangan sami'allahu udah langsung gerak. Sabar, sabar. At-tuma'ninah, at-tuma'ninah. Khusyuk, tenang. Nah, yang sering itu ketika apa? Ketika bangun dari ketika i'tidal dan ketika sujud. Karena lama, jadi kadang refleks langsung ikut. Maka hati-hati. Dan sang imam pun juga harus sabar. Betul-betul juga tenang. Sami'allahu liman hamidah. Sudah berdiri tegap, makmum baru berdiri. Rabbana walakal hamdu. Sabar. Jangan keburu langsung sujud. Biar bisa baca doanya juga. Nah, artinya at-tuma'ninah. Ini perlu diperhatikan. Dan jangan sampai kita lalai. Karena ini masalah penting. Masalah sholat. Maka terpaksa disampaikan. Sebagai bentuk pengingat. Buat anak pribadi. Dan kepada antum sekalian. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.